Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, lama putihat Khaybar, ketika ditaklukkan Khaybar, pembahasan kita kemarin sudah kita lewati. Khaybar adalah tanah atau lahan subur yang ada di tengah-tengah gurun pasir yang diduduki oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka diajak untuk berislam, mereka enggan. Maka mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga takluk mereka, dan semua apa yang menjadi milik mereka adalah milik kaum muslimin. Baik. Perkebunan yang mereka miliki adalah perkebunan yang sangat subur dengan pengolahan yang baik. Baik. Sehingga menghasilkan panenan yang luar biasa. Ada keahlian yang mereka miliki sehingga mereka bisa menghasilkan lebih. Kata Aisyah, lamma futihat Khaybar, ketika Khaybar sudah ditaklukkan sehingga wilayah Khaybar menjadi milik kaum muslimin, qulna al-ana nashba'u min at-tamr, kami pun mengatakan sekarang kita akan menjadi kenyang dengan korma. Artinya selama ini barakallahu fikum, para sahabat ya tentunya dengan kekurangannya dalam artian perekonomian yang sangat minim pada saat itu. Betapa tidak, orang-orang Ansar saja kehidupan mereka sederhana sebelum datangnya orang-orang Quraisy dan orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Begitu orang pada berdatangan ke kota Madinah, orang-orang Ansar pun berbagi. Tentunya kalau mereka sudah berbagi, maka akan kurang. Baik. Yang biasanya mereka dapat satu, ya harus dapat separoh, setengah, karena mereka sudah berbagi dengan saudara mereka dari kalangan muhajirin, dari berbagai penjuru. Baik. Maka orang-orang pun mengatakan al-ana nashba'u min at-tamr. Baik. Barakallahu fikum. Kita katakan bahwa di sana isyarat bahwa kehidupan para sahabat sangatlah sederhana. Kemudian yang kedua, bahwa kata-kata ini al-ana nashba'u min at-tamr, bahwa Khaybar ini memiliki kurma yang sangat banyak. Baik. Memiliki kurma yang sangat banyak. Sehingga ketika Rasulullah mempekerjakan orang-orang Yahudi di situ, tanahnya kan sudah menjadi milik kaum muslimin. Menjadi ghanimah. Sementara kaum muslimin belum atau tidak mampu untuk mereka mengolah tanah. Mereka masih disibukkan dengan futuhat penyebaran Islam, barakallahu fikum. Tidak ada waktu mereka untuk bercocok tanam. Barakallahu fikum. Sehingga pengolahan tanah itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dan separoh dari hasilnya milik kaum muslimin. Separoh untuk para penggarap yang mengolah tanah, yang mengurusi, barakallahu fikum. Karena yang namanya tanah perkebunan tidak akan mungkin suatu yang sangat sulit untuk kita katakan iya ketika kebun itu tidak diolah, tidak dijaga, tidak dirawat. Kemudian kita mengatakan akan mendapatkan hasil yang melimpah. Satu yang sangat jarang terjadi, seandainya pun terjadi. barakallahu fikum. Kebun harus dirawat, harus diolah, harus diusahakan dan diupayakan. Kalau tidak, seandainya pun tidak mati, maka dia tidak akan menghasilkan buah-buahan atau biji-bijian yang melimpah. Baik. Korma mungkin kita katakan dia tidak akan mati kalau tidak diurusi, tapi buahnya tidak banyak karena harus ditalqih, harus dikawinkan korma ini, kemudian harus diairi. Allah Al-Musta'an. Dan juga mereka pupuk. Pupuk dengan pupuk yang barakallahu fikum dari ternak-ternak mereka, dari kotoran-kotoran hewan mereka, mereka bawa ke kebun. Jadi kata-kata kulna al-an nashba'u minat tamar, yakni kehidupan para sahabat sebelumnya sederhana sekali. Kemudian kedua, bahwa Khaybar betul-betul memiliki korma yang sangat banyak. Qala rahimahullah ta'ala haddathana al-Hasan, qala haddathana Qurra ibn Hubayb, qala haddathana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar anabihi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. Bayangkan barakallahu fikum. Kata Ibn Umar, ma syabi'na, kami tidak pernah kenyang sampai kami menaklukkan Khaybar. Sekali lagi, Khaybar adalah lumbung, barakallahu fikum, lumbung dari penghasil makanan yang luar biasa. Memang lahannya subur, kemudian orang-orang yang mengolahnya adalah orang-orang yang mumpuni, memiliki kemampuan untuk mengolah tanah. Qala rahimahullah ta'ala bab isti'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Khaybar. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan orang-orang Yahudi untuk menggarap Khaybar, tanah Khaybar. Di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwa tidak mengapa untuk kita mempekerjakan orang-orang kafir. Tidak mengapa, barakallahu fikum, mempekerjakan orang kafir atau bermuamalah dengan mereka, sewa menyewa, kemudian dagang bisnis, la ba'sa bih. Barakallahu fikum. Ini bukan masuk ke area al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad jual beli, kerjasama, barakallahu fikum, dan yang lainnya dengan orang-orang kafir Yahudi pada saat itu. Baik. Allahul Musta'an. Sehingga pengolahan tanah, misal kita memiliki tanah, kita serahkan kepada seseorang, kita katakan, ini tanah, kau kelola. Baik, pengolahannya demikian. Kalau memang dia tidak tahu pengolahannya demikian, maka separuh dari hasilnya milik saya. Ini tanah saya, ini kebun saya, kau olah. Baik, kalau perlu saya modali, ini modalnya. Separuh dari ke hasilnya itu milik saya. Pokoknya sekarang saya tidak tahu lagi, saya tidak mau tahu lagi tentang masalah lahan itu, kebun itu. Pokoknya ente yang urus. Baik. Barakallahu fikum. Atau sesuai dengan kesepakatan berapa-berapa. 60-40, 70-30, terserah. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang Yahudi ay ba'da fathiha li tanmiyati thimar, untuk mengolah, baik, menjaga dan mengurusi korma-korma, barakallahu fikum. Korma walaupun tidak mati misalnya, tapi dia tidak akan membuahkan hasil yang melimpah kalau tidak dijaga. Dijaga kebersihannya, barakallahu fikum. Dijaga hamanya, seandainya hamanya ada, baik, dibasmi, barakallahu fikum. Kemudian pada saat musim-musim butuhnya korma ini untuk dikawinkan, dikawinkan, barakallahu fikum. Karena kalau tidak dikawinkan, kawin sendiri, barakallahu fikum, tapi tidak akan sebanyak hasilnya ketika dikawinkan. Baik, memang dipotong ini, apa namanya, bunga jantan ini, barakallahu fikum, kemudian dikawinkan dengan mayang betina, barakallahu fikum, sehingga betul-betul keluar ke sana memang penuh dengan buah. Kalau enggak ya cuma berapa biji, cuma berapa persen. Baik. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian membiarkannya, baik, tanpa kalian mengawinkannya, mungkin akan tetap berbuah bagus. Maka para sahabat membiarkannya, tidak dikawinkan. Ternyata hasilnya tidak seperti biasa, tidak maksimal. Ya Rasulullah, kau mengatakan kemarin demikian dan demikian, ternyata korma-korma ini tidak membuahkan hasil maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Yang silakan kalian memberlakukan usaha kalian semaksimal kemampuan kalian. Dalam artian, silakan. Mau bagaimana caranya supaya bisa berbuah banyak, bagaimana caranya bisa subur, bagaimana caranya bisa ini, bisa itu, terserah. Kalian lebih tahu urusan itu. Karena masalahnya masalah mubah. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Setelah itu para sahabat kembali, barakallahu fikum, mengawinkan korma-korma mereka. Baik. Setelah dikawinkan, bahkan ahkam yang berhubungan dengan takdir ini, takdir ini perkawinan korma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa samaratuha lil ba'i' illa ay yashtarita al mubta'. Siapa yang menjual lahan kormanya beserta kormanya, baik, fa samaratuha lil ba'i', maka buah yang ada di atas pohonnya pada saat terjadinya transaksi itu tetap milik si penjual, bukan milik si pembeli. Illa yastaritul mubta', kecuali kalau si pembeli mensyaratkan bahwa saya beli pohon ini, beli tanah ini, beli pohon kurma ini yang berjumlah 100 pohon misalnya, bersama dengan buahnya yang ada sekarang. Tapi kalau tidak ada persyaratan ini, tetap itu milik si penjual, barakallahu fikum. Karena apa yang ada sekarang itu adalah hasil kerjanya dia. Butuh orang untuk dia gaji, baik mengawinkannya atau dia sendiri yang harus bersusah payah mengawinkannya. Bersama ratwanil ba'il la'i syaratul mubta'. Sampai demikian keadaannya. Sekali lagi, kebun tidak akan menghasilkan maksimal kalau tidak diolah, tidak dirawat. Baik. Kalau biarkan saja kemudian setelah itu bermimpi panen raya, oh, memang betul-betul mimpi. Paham? Baik. Misalnya sekarang ini, barakallahu fikum, awal musim penghujan. Baik, katanya mau tanam jagung, terus mau bawa pacol, tanam satu, dua, tiga. kelar itu kasih tinggal. Setelah itu dia bermimpi 3 bulan akan datang dia bawa karung. Anda tahu ya namanya rumput. Begitu turun air hujan langsung berpijak ke baku dusu. Barakallahu fiikum. Berlomba dengan apa yang kita tanam untuk naik. Baik. Masih kecil, 1 minggu kita akan melihat, oh masih kecil, masih rumput kecil begitu, mulai pijak. 1 minggu yang akan datang, 2 pekan yang akan datang, sudah kelas. Apalagi Anda membiarkannya 1 bulan kelas, yang Anda tanam itu sudah tidak kelihatan. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi harus perawatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan perawatannya, pengolahannya kepada Ahlul Khaibar. Baik, karena beliau dan para sahabatnya sibuk dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala wal jihad fi sabilillah. Masih banyak futuhat-futuhat setelah Khaibar. Tinggal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang sahabat setiap menjelang panennya. Baik. Orang-orang yang terbiasa mengira-ngira, barakallahu fikum, menghitung-hitung, memang pekerjaannya, barakallahu fikum. Orang sahabat Abdullah bin Rawaha diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaibar untuk mengkhars itu mengira-ngira. Dia hanya melihat, dia tengok semua pohon, oh sekian pohon ini. Kemudian dia tengok, oh dari sana ke sini kondisi, barakallahu fikum, kondisi kormanya bagaimana. Maka setelah itu dia putuskan, kalian harus membawa ke kota Madinah sekian kintal, kalau bahasanya kita, atau sekian ton dari korma. Dan kehebatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, memang persis seperduanya, memang seperduanya. Assalamualaikum. Ketika mereka mengatakan, "Eh, itu terlalu banyak. Terlalu banyak." Maka sahabat mengatakan, "Kalau begitu yang saya sebutkan ini untuk kalian, sisanya untuk kami." Jadi, kalau kalian menganggap yang Anda harus bawa ke kota Madinah itu terlalu banyak, itu untuk kalian. Sisanya untuk kami. Ya sama saja, karena memang perkiraannya memang separuh-separuh persis. Maunya terlalu banyak dikurangi. Paham barulah itu. Dikurangi yang telah disebutkan tadi. Baik. Para sahabat adalah orang-orang cerdas, barakallahu fikum. Orang hebat, orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang. Baik. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abdul Majid ibn Suhail an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bi tamrin janibin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu tamr Khaybar hakala faqala la والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بئ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا حتى جنيبا بركات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كل طيب أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم menugaskan seseorang untuk mengambil korma Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Maka datanglah orang itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa korma janib. Jenis korma unggul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu tamri Khaybar hakala? Apakah semua korma Khaybar begini? Bagus. Faqala la wallahi ya Rasulullah. Jadi orang ini yang ditugaskan pun mengatakan la wallahi ya Rasulullah. Tidak. Tidak ya Rasulullah. Inna lana akhudhu sa'a min hadha bi sa'aini bi tsalasah. Ya Rasulullah, kami mengambil ini dengan kita memberi 2 sa' atau 3 sa'. Ini 1 sa'. Perbandingannya 2 sa' atau 3 sa' dengan 1 sa'. Sambar lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu, jangan kau lakukan ini, karena ini termasuk apa? Riba. Riba apa namanya? Abu Yusuf, riba apa namanya? Syarik. Ribal fadl. Ribal fadl. Barakallahu fikum. Yang namanya snafur ribawiyah tidak boleh ditukar tambah. Baik. Benda-benda ribawiyah tidak boleh ditukar tambah. Emas tidak boleh ditukar dengan emas. Kemudian ada selisihnya. Baik. Orang-orang mata, oh iya, siapa juga yang mau menukar emas tanpa ada selisihnya? Tidak ada yang mau. Iya. Tidak ada gunanya tuh. Baik. Orang tidak mengambil keuntungan. 1 gram ditukar dengan 1 gram sama saja. Baik. Barakallahu fikum. Atau orang tidak mau karena 1 gramnya ini jenisnya lebih bagus, ini jenisnya lebih jelek. Tidak mau tentunya orang. Jadi harus ada tukar tambah maunya. Baik. Yang seperti ini pula yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Saya datang ke toko emas, saya membawa emasnya yang sudah rusak atau sudah ketinggalan zaman. Dia menjualnya ke penjual emas sambil mengatakan, ini kok ini emas saya berapa harganya ini? Jadi koknya mau, oh ini 5 juta ini harganya. Jadi ini 5 juta. Terus dia mengatakan, lah terus itu kok yang itu berapa gram itu? Sama-sama 5 gram atau 4 gram. Cuma itu kan bagus, model baru. Dari harganya lebih banyak. Dari 6 juta. Dari 5 juta, ini 6 juta, 7 juta. Oh iya, berarti kita tinggal tambah 2 juta kok. Tek, kasih uang, 2 juta tambah. Ini namanya riba al-fadl. Terus bagaimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kau lakukan itu. Bi'al jam'a bid-darahim. Jual yang kau punya ini dengan uang. Nih, emas atau korma atau perak atau bur, sair, milah. Senapur ribawiyah. Dijual dulu dengan uang. Ambil uangnya. Kemudian kau beli yang bagus. Itu jalan keluarnya, barakallahu fikum. Emas yang kau punya ini, yang sudah usang, yang sudah rusak, yang sudah ketinggalan zaman mungkin, kau jual dulu. Nah, ini berapa ini kok kita mau jual ini emas? Kau mengatakan tadi harganya 5 juta. Sudah, sini mari 5 juta. Baik, sudah. Sudah selesai transaksi. Selesai kan? Maka silahkan membeli apa yang ada di situ. Apakah harganya agak kurang dari 5 juta tadi atau lebih, terserah. Barakallahu fikum. Jangan ditukar tambah. Dan lebih baik lagi kalau dia berpindah tempat. Dia jual di tempat ini kan dan membeli di tempat yang lain. Baik. Demikian juga korma. Korma. Kalau korma kita jelek, silakan jual dulu. Barakallahu fikum. Ambil uangnya, kemudian beli korma yang bagus. Kisah yang mirip dengan ini adalah kisahnya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Aqulu tamrina hakadha ya Bilal? Qala la ya Rasulullah. Tidak semua korma kita begini modelnya. Kami ambil beberapa sok, kami tukar dengan korma yang unggul untuk kami beri makan Rasulullah SAW dengannya. Kata Rasulullah SAW, Allah, Allah, ainur riba. Allah, Allah, ainur riba. Ini yang namanya riba. Jalan keluarnya adalah jual dulu ini punya antum yang kurang bagus kualitasnya, ambil duitnya, kemudian beli yang bagus kualitasnya. Jangan tukar tambah. Ingat ini, barakallahu fikum, hanya asnafur ribawiyah, benda-benda ribawiyah yang tidak boleh tukar tambah. Selainnya boleh. Barakallahu fikum. Jangan ada mata, oh, Ustaz Anand Nikomo mengatakan tidak boleh tukar tambah. Tukar tambah apa dulu? Kalau tukar tambah rumah, silakan. Barakallahu fikum. Tukar tambah mobil, boleh. Orang beli mobil tua, tukar tambah. Beli mobil baru, tinggal tukar yang baru. Tinggal mau tambah no berapa. Atau kita memiliki motor dua, tua-tua semua, ganti dengan motor baru satu. Misalnya. Lama, atau kacamata, atau HP, atau tanah, tukar tambah. Tidak jadi masalah, barakallahu fikum. Bukan barang-barang ribawiyah. Yang tidak boleh tukar tambah adalah barang-barang ribawiyah. Kata Rasulullah, ad-dahu ad-dahab wal-fiddatu bil-fiddah. Yadan biyadin ha'an wa ha'a. Emas ditukar dengan emas. Baik. Waznan perak dengan perak. Waznan biwaznin ha'an wa ha'a. Baik. Waznan biwaznin sama timbangannya. Barakallahu fikum. Ha'an wa ha'a harus diserahkan barang itu pada saat itu juga. Tidak boleh diakhirkan. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد عن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره فأمره عليها وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. Amarahu alaiha. Kisahnya sama seperti tadi, barakallahu fikum, ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kurmanya. Barakallahu fikum. Boleh jadi orangnya lain. Baik. Qala rahimallahu taala bab muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli Khaibar. Bab muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli Khaibar, orang-orang Yahudi Khaibar. Qala hadatsana Musa bin Ismail. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, tanah Khaybar yang sudah menjadi milik kaum muslimin. أن يعملوها ويزرعوها, untuk dia merawatnya dan mengolahnya, bercocok tanam. Walahum syatru ma yakhruju minha, dan untuk mereka sebagai pengelola separuh dari apa yang keluar berupa hasil panenan. Barakallahu fikum. Ini biasa disebut dengan mukhabarah atau muzara'ah atau muhaqalah. Beberapa istilah, barakallahu fikum, untuk sesuatu yang kurang lebih sama. Atau musaka. Kalau musaka, musaka lebih spesifik lagi, hanya untuk mengairi dan merawat, bukan untuk menanam karena sudah ada. Musaka itu biasanya untuk tanaman-tanaman jangka panjang seperti korma, anggur, barakallahu fikum, yang lainnya yang umurnya tahunan, cuma sekali tanam orang tinggal dirawat terus. Barakallahu fikum, dirawat, diberi pupuk, kemudian diairi, pengairannya dijaga. Baik. Musaka. Kalau muzara'a, ya bercocok tanam, zara. Baik. Saya memiliki sebidang sawah, sebidang tanah, persawahan. saya serahkan kepada seseorang untuk dia bercocok tanam padanya. Paro dari hasil panenannya milik saya. Saya sebagai pemilik tanah dan si fulan sebagai penggarapnya. Paro-paro. Atau sesuai dengan kesepakatan karena di setiap daerah berbeda-beda. Barakallahu'alaikum. Semakin sulit tanah garapan di satu tempat, semakin sedikit jatah untuk si penggarap. Paham? Makanya daerah Jawa biasanya apa? Cuma bandingan 40-60 atau 30-60. Si penggarap dapat 40, yang pemilik tanah 60. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau di daerah-daerah yang luas tanahnya, si pemilik tanah mengatakan, yang penting air juga kita kasih ini. Ini kerja juga itu dia. Ini kotanya tanah banyak, barakallahu'alaikum. Bahkan boleh jadi, ada lahan-lahan yang tidak disewakan. Pokoknya ngoni kasih bersih je itu kobong, ngoni kasih tanam ke sana. Tapi hasil ambil semua. Yang penting kobong bersih. Barakallahu fikum. Daerah-daerah kita di sini barakallahu fikum. Nih diberi kebebasan orang-orang untuk bercocok tanam di bawah kebun kelapa. Nih di bawah kebun kelapa mau tanam apa ke? Nih tanaman yang barakallahu fikum yang hitung bulanan. Nih Allahu musta'an. Baik, ini diberlakukan barakallahu fikum. Baik, sesuai dengan kebiasaan yang masyhur di wilayah itu. Tidak mesti harus separuh-separuh. Tapi kalau memang separuh-separuh sesuai dengan kebiasaan masyarakat, maka labas. Baik, sesuai dengan kesepakatannya. Babu syah allati summat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaibar. Ya. Rawahu Urwa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kambing yang telah dibubuhi racun kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaibar. Kejadiannya di Khaibar. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daging kambing panggang. Barakallahu fikum. Daging kambing panggang yang telah dibubuhi oleh racun. Begitu Rasulullah SAW memakannya dan para sahabat sudah makan, barakallahu fikum. Ada yang mati di antara para sahabat dan Rasulullah SAW menentang, angkat tangan kalian. Kambing ini berbicara kepadaku bahwa dia telah dibubuhi apa? Racun. Tambar lagi. Masya Allah. Perempuan itu diminta untuk datang. Kenapa dia barakallahu fikum? Kenapa dia membubuhi racun daging kambing yang dihadiahkan kepadanya? Kata perempuan itu, in kunta rasulan, kalau betul-betul engkau adalah seorang rasul, la yadurruk, tidak akan membahayakan engkau kalau engkau memang seorang rasul. Tapi kalau engkau bukan seorang rasul, maka aku usahakan upayakan dengan cara meracuni daging ini supaya engkau mati dan kami istirahat dari kejelekanmu. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak mati tentunya dengan racun yang mereka tahu. Barakallahu fikum. Mereka tahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri yang mereka dapati dari At-Taurat. Cuma hasad yang menghalangi mereka. Hasad yang menghalangi mereka. Dengki. Baik. Sehingga tidak masuk Islam dari kalangan Yahudi kecuali beberapa orang saja yang bisa dihitung tangan. Barakallahu fikum. Sedikit sekali dari kalangan Yahudi. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Lais qala haddatsani Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun. Ketika ditaklukkan Khaybar, dihadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging panggang siap saji, ternyata sudah dibubui dengan racun. Di sini barakallahu fikum, ada seorang sahabat meninggal dunia. Di sini kata al-Hafiz, wa yahtamu an yakuna tarakaha likauniha aslamat. Ada yang mengatakan bahwa perempuan ini masuk Islam karena ternyata Rasulullah SAW tidak mati dengan racun itu. Cuman barakallahu fikum, diakhirkan hukum kisas atasnya karena tetap masih melakukan kisas. Baik. Dia berlakukan hukum kisas atasnya sampai meninggal bisir. Baik. Barakallahu fikum. Orang kalau diberi racun, baik, diberi racun, maka jangan diminta kisas sampai ketahuan sampai di mana efek racun itu. Baru diracun dengan racun yang sama sehingga efeknya pun sama. Karena boleh jadi racun untuk seseorang dan orang yang lain dengan dos yang sama efeknya berbeda. Baik. Allah al-Mustaan. Maka harus dipastikan. Sama seperti misalnya, seorang ditikam di pahanya, tek. Dia tidak boleh meminta kisas agar supaya orang yang menikamnya tadi juga ditikam yang sama di pahanya. Barakallahu fikum. Kalau dia memaksa, tetap dijalankan. Tapi tidak lagi dia boleh menuntut seandainya pahanya dia menjadi lumpuh dan pahanya yang tadi tidak menjadi lumpuh, tapi sembuh. Barakallahu fikum. Baik. Jadi tikaman itu biarkan dulu sampai bagaimana? Tetap diobati. Sampai sembuh. Bagaimana kejadiannya? Apakah dengan tikaman itu jadi lumpuh dia atau tidak lumpuh? Barakallahu fikum. Kalau lumpuh maka ditikam dia sampai lumpuh. Allahu musta'an. Maka ini pula yang menjadikan Rasulullah SAW mengakhirkan kisah. Barakallahu fikum, kisahnya perempuan ini. Dengan syarat-syaratnya. Di sini ada kisah barakallahu fikum, kisah tentang perempuan ini. Ketika itu didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ditanya, "Ma hamalaki ala ma fa'alti?" Apa yang menjadikan engkau melakukan apa yang engkau telah lakukan? Qalat qatalta abi wa ammi wa zawji wa akhi. Engkau ya Rasulullah telah membunuh ayahku, pamanku, suamiku dan saudara laki-lakiku. Qala fa sa'altu Ibrahim ibn Ja'far fa qala ammuha yasar wa kana min ajbadin nas. Ditanya siapa sebenarnya ini pamannya. Said, pamannya namanya Yasar wa kana min ajbadin nas dan dia termasuk orang yang paling penakut. Wa huwa alladhi anzala minar raf wa akhuha Zubair. Saudaranya, saudara lakinya namanya Zubair wa zawjuha Salam bin Mishkam. Wa qabi Nabi Daud ukhtu murahib yang duel barakallahu fikum dan mati. Bihi jazama Suhaili. Sayyid. Walam yanfarid Az-Zuhri bidakwahu anha aslamat. Fakat jazama bidalika Sulaiman Al-Taymi fi ma maghazihi walafduhu ba'da qawliha wa in kunta kadiban arahtu an-nasa minka. Di termasuk jawabannya, in kunta kadiban, seandainya engkau adalah pendusta, yakni engkau ngaku-ngaku jadi nabi padahal bukan nabi, arahtu an-nasa minka, aku telah menjadikan orang istirahat dari engkau. Engkau cuma bikin onar, engkau bikin gaduh. Selama ini kita tentram saja, enak-enak saja, mapan-mapan saja, tidak ada masalah. Engkau datang dengan peperangan, engkau datang dengan berbagai macam masalah. Menurutnya, barakallahu fikum. Seandainya aku pendusta, maka aku telah mencukupi orang. Dengan meracunmu, selesai sudah urusan. Wa qad istabana li al-an annaka fadih. Adapun sekarang, jelaslah olehku bahwa engkau sebenarnya jujur. Wa ana ushiruka wa man hadhara anni ala dinik. Dan sekarang aku persaksikan dan semua orang yang hadir di sini aku persaksikan bahwa aku sekarang berada di atas agamamu. Wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Qala fan sarafa anha hina aslamat. Maka berangkatlah Rasulullah SAW meninggalkannya ketika perempuan itu masuk Islam. Ini ada berapa faedah? Istawat kisah Khaybar ala ahkami kathira min hajawazu iqtal kufar fi ashuril hurum. Waligara alaiha membalangtu da'wati bigiri indar. Baik. Jawazu iqtal kufar fi ashuril hurum. Bolehnya memerangi orang-orang kafir di bulan-bulan haram. Waligara alaiha membalagatu da'wah. Dan menyerang mereka setelah disampaikannya da'wah. Di geri indar tanpa ada peringatan lagi. Barakallahu'alaikum. Ini kata beliau. Wa qismatul ghanimati ala siham. Sayyid. Wa aklu ta'ami alladhi yusabu minal musyrikina qabla al-qismati liman yahtaju ilaihi bisyart. Alla yaddakhirahu wa la yaquluhu. Bolehnya memakan makanan yang dia peroleh atau prajurit peroleh dari kalangan musyrikin sebelum dibagi-bagi. Barakallahu fikum, dikeluarkan seperlimanya. Lima yahtaju ilaihi, bagi siapa yang butuh terhadapnya. Bisyarat, dengan syarat Allah yadakhirahu, tidak dia tumpuk-tumpuk, dia tidak simpan-simpan. Barakallahu fikum. Wa anna man adal jish, misalnya dalam peperangan bisa ada makanan di situ, makanan siap saji. Baik. Maka dimakan, barakallahu fikum. Dimakan saja. Adapun makanan yang kemudian disimpan-simpan, udah dapat indomie, udah satu kontainer, save indomie semua, simpan. Wah, tidak boleh, barakallahu fikum. Ini akan menjadi apa? Menjadi ghanimah dan dibagi-bagi ke prajurit-prajurit yang lainnya. Setelah dikeluarkan, seperlimanya. Barakallahu fikum. Harta rampasan semuanya dikumpulkan dalam bentuk uang, emas, perak, binatang-binatang, unta, sapi, barakallahu fikum. Demikian juga sabi, barakallahu fikum, budak-budak, tawanan-tawanan, dikumpul semuanya, kemudian dikeluarkan seperlimanya. Empat perlimanya dibagi-bagi. Barakallahu fikum. Saham. Untuk satu orang, satu saham. Satu bagian. Untuk seorang penunggang kuda, tiga bagian. Dua kudanya, satu untuk dia. Jadi makanan yang siap saji boleh dimakan. Barakallahu fikum. Tidak boleh disimpan-simpan tapi. Wa anna madadul jish idha hadara ba'da inqidha'il harbi yusham lahu in radiyal jama'ah kama waqa'al ja'li ja'far wa asyariyin. Anna manal jish, adapun bala bantuan perang, ada perang terjadi, kemudian ada bala bantuan, perang sudah selesai, baru datang mereka. Baik, musyrikin kalah atau lari, maka boleh barakallahu fikum dibagi juga untuk para bala bantuan ini. Barakallahu fikum, dengan catatan harus diridai oleh jamaah, diridai dan disepakati oleh pasukan perang yang ada. Sebagaimana telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ja'far dan Asy'ariyyin. Ja'far bin Abi Thalib, barakallahu fikum, kisahnya kemarin barakallahu fikum, Abu Musa al-Asy'ari bersama 50 orang lebih naik perahu dari Yaman, rencananya mau ke Madinah. Barakallahu fikum, ternyata ditiup angin nyebrang ke Habasyah. Ternyata di Habasyah ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan yang hijrah duluan. Barakallahu fikum, pada saat itu barakallahu fikum mereka mengendarai perahu itu pula berangkat langsung ke Khaibar, menyeberang laut ulang. Sesampainya di Khaibar perang sudah selesai, tinggal pembagian harta dari ghanimah. Ternyata mereka juga mendapatkan barakallahu fikum. Baik. Wala yusamu lahum idza lam yardau, dan tidak boleh diberi kalau dia bala bantuan ini tidak boleh diberi dari harta ghanimah kalau tidak diridai oleh pasukan perang yang sedari dulu lelah berperang. Taib. Wala yusamu lahum idza lam yardau kama waqa li aban ba'da aban ni sa'id wa ashabihi, sebagaimana telah terjadi pada Aban bin Sa'id dan para sahabatnya. Karena kemarin barakallahu fikum Aban dengan bala tentaranya barakallahu fikum dikirim oleh Rasulullah SAW dengan tugas tertentu. Kemudian bergabung kembali ke Rasulullah SAW usai perang Khaibar. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberi jatah untuk mereka. Sementara yang dari Yaman dan dari Ethiopia, Habasyah, diberi jatah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan keridaan pasukan perang. Faedah berikutnya, tahrim humul humli, tahrim haramnya daging keledai. Wa annama la yukal lahmu la yathuru la yathuru bizakah. Dan binatang-binatang yang tidak halal dagingnya tidak akan suci walaupun disembelih secara syar'i. Pambar lebih tu, seperti anjing, seperti babi misalnya, tidak akan suci dia walaupun disembelih secara baik-baik. Bismillah, disembelih keluar darahnya, tidak akan menjadi suci dia, tetap haram. Baik, faedah dari hadis-hadis yang terlewati juga, tahrimu mut'ah nisa, haramnya nikah mut'ah yang barakallahu fikum yang digeluti oleh orang Syiah sekarang ini barakallahu fikum. Baik. Perzinahan dengan label agama. Baik, dibubuhi dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Siapa yang mut'ah sekian kali berarti sama seperti keutamaannya sipulan dari imam-imam mereka. Siapa yang mutah dengan perempuan kemudian mereka jima, kemudian mereka mandi, makan, berguguran dosa-dosa mereka sebanyak tetesan air yang berjatuhan dari badannya. Sekian banyak hadis palsu yang mereka ada-adakan sendiri, buat-buat sendiri. La haula wa quwwata illa billah. Padahal yang meriwayatkan tentang haramnya mutah, nikah mutah adalah Ali bin Abi Thalib di antara yang meriwayatkannya. Barakallahu fikum. Haram. Wajawazul musaqa wal muzara'ah. Poin atau faedah berikutnya adalah bolehnya musaqa. Musaqa itu kita katakan tadi kita memiliki kebun. Kebun yang barakallahu fikum yang sudah ada pohonnya. Tinggal kita katakan ini pohon ini, kalau dia tidak paham, ini pohon-pohon ini cara pengolahannya demikian-demikian, dipupuk setiap sekian bulan, kemudian dijaga hamanya, hama ini kemudian disemprot misalnya, kemudian barakallahu fikum. Pokoknya saya tidak lagi mau tahu, yang penting kau bawa sini setiap barakallahu fikum, setiap bulannya dari hasil panenannya berapa, atau setiap bulannya berapa. Kalau misalnya itu ada pohon kelapa misalnya, atau pohon cengkeh setiap tahunnya misalnya. Musaqah dirawat, bolehnya musaqah. Muzara'ah juga demikian. Wa yasbutu aqdu sulhi wa tawthiqi min arbabi tuham. Wa yasbutu aqdu sulh wa tawthiq min arbabi tuham. Bolehnya aqdu sulh, akad. Akad ke barakallahu fikum. Akad sulh, akad kerjasama, taib tawfiq, taib bersama dengan orang-orang yang banyak tertuduh melakukan kejelekan. Ini orang Yahudi. Wa man khalafa min ahli dhimmati ma syurita alaihi inqadha, apa? Intaqadha ahduhu wa hadara damuhu. Dan barang siapa yang menyelisih perjanjian dari orang-orang yang merupakan ahli dhimmah, maka gugurlah perjanjian itu. Baik. Dan halallah darahnya. Barakallahu fikum. Wa anna man akhadha syai'an min al-ghanimati qabla al-qismati lam yamlikhu walau kana duna haqqihi. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ghanimah sebelum pembagiannya, tidak bisa dia miliki walaupun jatahnya itu yang dia ambil itu lebih sedikit dari hak jatah sesungguhnya. Baik, misalnya dia mengambil satu kain, satu jubah misalnya, padahal jatahnya boleh jadi lebih banyak dari jubah yang dia ambil ini. Barakallahu fikum. Sesuatu tidak boleh diambil sedikit pun dari harta ghanimah ini, kecuali setelah dikeluarkan seperlimanya dan dia mendapatkan jatahnya secara sah. Masya Allah. Wa anna al-imama mukhayyarun fi ardi al-unwah baina qismatiha wa tarkiha. Baik. Dan seorang imam, seorang panglima mukhayyar boleh memilih fi ardi al-unwah, di tanah yang diperoleh oleh kaum muslimin dengan cara ditaklukkan. Baina qismatiha wa tarkiha. Baina qismatiha wa tarkiha. Artinya begini. Tanah itu dibagi-bagi sesuai dengan jumlah prajurit yang hadir di peperangan itu, atau dibiarkan, kelas, tidak ada yang mengambil. Pokoknya ini tanah kaum muslimin, dan digarap dan hasilnya dibawa ke negeri kaum muslimin dan disalurkan untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Untuk kemaslahatan, terserah imamnya atau panglimanya mau apa dengan tanah itu, kebijakan yang mana yang paling dia lihat maslahah. Kalau ternyata dibiarkan dan hasilnya yang diambil tidak dibagi-bagi orang per orang, tapi dibagi hasilnya untuk seluruh kaum muslimin. Wa jawazu ijra'i ahli dhimmati idza istaghna 'anhum. Dan bolehnya kita mengusir ahlu dhimmah kalau kita tidak lagi butuh dengan mereka. Baik. Ahlu dhimmah ini orang Yahudi, barakallahu, ahlu dhimmah mereka. Baik. Dan akhirnya diusir keluar di zamannya dan kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa jawazul bina bil ahli bis. Baik, wafat. Wa jawazul bina' bil ahli bisafar. Bolehnya barakallahu fikum menikah dengan seorang perempuan dalam perjalanan safar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Khaibar, beliau menikahi siapa? Safiya bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Jadi ya, nikah itu sebenarnya sederhana saja, tidak terlalu ribet. Dan sayyid wal aklu min ta'ami ahli kitab utaiba. Apa? Barakallahu fikum. Dan walimahan yang dilakukan Rasulullah SAW di perjalanan ini ya tentunya sederhana. Sayyid, tidak ada di situ daging. Barakallahu fikum. Apa saja yang ada itu yang dipakai. Walakum min ta'ami ahli kitab wa qubul hadiyati. Bolehnya kita memakan dari makan ahli kitab dan boleh kita menerima pemberian mereka, hadiah mereka. Wa dzakartu ghaliba hadhihi al-ahkam fi abwabiha wallahu al-hadi bis-shawab. Ini beberapa kesimpulan-kesimpulan yang atau faedah fikihiyah yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam syarahnya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu lakum. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwana, insyaallah ba'da al-isya kita musyawarah. Setelah dars bagaimana? Dars dulu barang